Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV, pendengar setia Radio Ku Network, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa tentunya dalam program spesial di bulan Ramadan ini, yaitu Halaqoh Fajar. Satu program yang akan membahas tentang seputar pernikahan ya, menuju keluarga surgawi. Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas tentang rukun-rukun nikah dan juga syarat-syaratnya. Dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah pembahasan tentang mahar. Apa itu mahar? Bagaimana ukurannya dan batasnya seperti apa? Tentunya akan kita dengar penjelasannya dari guru kita tercinta Buya Yahya. Namun sebelumnya kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya, sehat? Alhamdulillah sehat. Berkat doa semuanya. Insyaallah. Puasanya lancar Buya. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Semoga Allah kabul semuanya. Amin amin amin. Baik Buya, pembahasan kita kali ini mengenai tentang mahar. Tentunya mahar ini merupakan salah satu hal yang tidak bisa terlepas daripada pernikahan. Namun sebelumnya kita ingin tahu bahwasanya apa sih definisi dari mahar itu, kemudian hukum memberikan mahar sendiri bagaimana, dan tafadhol Buya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Mahar bukan rukun, bukan bagian daripada rukun pernikahan. Angkat tapi mahar adalah kewajiban yang harus diberikan oleh seorang suami kepada seorang istri. Sehingga kemarin kami sampaikan kalau seandainya dalam akad nikah mahar tidak disebut tetap sah. Tapi sang suami tetap harus ngasih mahar. Dan mahar itu bukan untuk membeli seorang perempuan. Akan tapi begitulah atur wal khataman min hadidin, biarpun hanya cincin dari besi, artinya itu sebagai satu simbol bahwa ada ikatan, simbol ya, karena zahir sifatnya, maknawinya sudah diakad nikah, simbol. Dan syaratnya harus sesuatu yang bernilai. Caranya sesuatu yang bernilai dan jangan dianggap kalau maharnya mahal lalu perempuan itu istimewa, atau maharnya sedikit perempuan itu murah. Oh tidak, bahkan paling berkahnya perempuan adalah yang paling meringankan urusan mahar. Paling berkahnya perempuan yang paling memudahkan atau paling sedikit maharnya. Tapi di sebagian tempat mahar menjadi satu tradisi. Sehingga ada orang jor-joran mahar. Sehingga seolah-olah anak gadis itu dibeli. Bahkan di negeri Arab, konon kami dengar tapi kita tidak pernah temu langsung. Jadi seorang kalau ingin menikah dengan seorang perempuan, di samping maharnya mahal, puluhan mungkin ratusan juta. Kemudian bukan hanya memberikan pada anak, bapak ibunya pun dikasih, sak paman bibinya juga kasih. Waduh ini berantakan, hancur-hancuran, jual gunung. Ini ada tradisi, tradisi buruk, tradisi jelek. Sehingga bisa saja menantunya itu setelah menikah bukan bulan madu, bulan garam, mikir utang. Maka yang paling enak adalah seorang wanita paling mudah dalam pernikahan. Mungkin kisahnya serupa dengan mahar, tapi bukan mahar. Misalnya seorang mempelai perempuan menuntut acara yang berlebihan. Dan kita melihat suatu ketika ada seorang laki-laki ingin menikah. Sudah terlanjur ada kecocokan. Rupanya calon mertuanya rewel. Harus mengadakan acara resepsi begini, begini, begini. Sampai seorang mempelai laki-laki itu punya kendaraan satu-satu untuk bekerja. Harus dijual. Demi akhirnya betul, setelah menikah bingung dia. Kerjaannya hilang dan sebagainya. Enggak usah seperti itu, hai hamba Allah. Permudahlah urusan pernikahan. Kalau ada rezeki, alhamdulillah. Kalau tidak ada, yang penting halal. Apalagi di masyarakat sudah menjadi satu kebiasaan, mungkin jor-joran, sombong-sombongan. Gede-gedean acara. memaksakan diri. Tampak meriah. Meriah sesaat. Ramai sesaat. Ternyata setelah menikah di rumah tangganya ramai, berantem terus. Karena mikir utang, tanggung jawab, wah macam-macam. Maka dikabarkan oleh Baginda paling berkahnya perempuan adalah qalluhunna. Mahrun paling ringan di dalam urusan pembiayaan itu adalah penuh berkah. Di sisi lain, Anda sebagai seorang laki-laki, jika Anda mampu, hormati dong, muliakan istrimu. Tapi seorang wanita, jangan banyak tuntutan. Bahkan di sebagian negeri, karena urusan pernikahan harus seperti itu, harus menghabiskan kekayaannya yang banyak, sehingga banyak orang tidak bergegas untuk menuju pernikahan, sementara syahwatnya tetap bergolak, dia melambaskan dengan cara yang haram. Masuk dalam wilayah zina dan sebagainya. Keterlambatan usaha atau keterlambatan menikah. Akhirnya keterlambatan menikah terjadi bukan saja kaum pria. Sehingga seorang wanita karena bapaknya rewel, dia pun tidak menikah-menikah. Setiap laki-laki datang menikahinya, dia takut urusan mah. Batal lagi. Anda zalim wahai para orang tua semacam itu. Maka mahar permudah. Kemudian mahar harus sesuatu yang bernilai. Sesuai bernilai. Kalau tidak bernilai, tidak. Tidak bisa jadi mahar. Harus diganti yang bernilai. Bernilai ternyata baju boleh. Ya, baju boleh. Pokoknya bernilai. Mengajar boleh. Mengajar Al-Quran. Contohnya apa? Seorang perempuan, karena dia adalah baru sadar, insaf, dia pengen baca Al-Quran, lalu menikah dengan seorang laki-laki, bilang ke ayahnya, bah, gak pakai duit deh. Maharnya adalah, abang ngajari saya Al-Quran sampai ngajari bahasa Arab. Jadi kan ngajar kan ada nilainya kan? Nah, tapi bukan hafalan. Nah, ini kan dengar beberapa waktu yang lalu ada maharnya adalah hafalan Quran. Hafalan itu bukan tidak ada nilainya. Hafalan untuk pribadi kok hafalan jadi mahar. Tapi bagaimana kisahnya? Tren lagi, ramai lagi beberapa waktu yang lalu. Maharnya apa hafalan? Al-Quran. Di mana hafalan Quran jadi hafalan? Jadi mahar. Ngajar Al-Quran ya bukan hafalan. Aku nikahkan engkau dengan putriku dengan mahar hafalan Quranmu. Ini bagaimana ceritanya? Ya coba ini. Cuman ya namanya media sudah diangkat dan ruame. Mahar hafalan Al-Quran. Dan Ustaz ikut-ikutan juga kan barangkali. Itu tidak sah jadi mahar, tapi kembali kepada mahar mithil. Dikembalikan umumnya bibinya, kakaknya seberapa itu. Tapi mahar bukan seperti itu. Mahar. Ilmumu. Ilmunya kayak apa? Ilmu mantekmu, ilmu panahumu, ilmu ini, hafalan Quranmu, itu kan jadi mahar. Jadi Anda pun jangan ikut-ikutan. Mahar walau khatamin bihati. Kalau Anda tidak punya apa-apa, ya cukup. Dengan cincin dari besi. Maksudnya bukan harus cincin besi. Kalau masa tidak punya baju atau apa saja. Uang. Dan mahar tidak harus diserahkan saat itu. Mahar boleh ngutang loh ya. Boleh dibayar nanti kalau sudah punya anak 11. Hah? Boleh saja. Itu kan haknya seorang istri. Baru setelah itu nanti terserah. Setelah diterima dikembalikan atau tiba-tiba menggugurkan dia. Saya tidak mau selesai. Nah itu lain cerita. Kan jadi utang namanya. Tapi mahar harus satu yang bernilai. Apa saja boleh. Nah, baju boleh. Seperangkat soleh, sholat boleh. Ada yang mengatakan perangkat sholat kan untuk melakukan kewajiban. Ya. Tapi kan bisa dijual dia. Sholat kan harus pakai sajadah. Gak pakai mengenain, pakai baju yang lain kan bisa. Ini bisa dijual. Jadi sesuatu yang bernilai. Harus bernilai. Ada nilainya. Kemudian, menyerahkannya boleh kapan saja. Tidak harus langsung spontan saat itu. Biarpun halan. Halan itu pernikahannya. Halan itu harus menjawab. Seketika juga. Nah, kalaupun seandainya halal dimaksudkan halal spontan seketika, maharnya boleh diutang setelah itu. Hanya dalam akad ya, tapi bayarnya nanti. Jadi saya pengen bayar sekarang tapi duitnya enggak saya bawa atau memang ada. Dan seandainya ngomong halal ternyata enggak diberikan seketika itu juga. Bahkan kan pernah cerita, maharnya palsu, katanya emas, 15 gram, ternyata apa? Kuningan. Nah, tetap sah pernikahannya. Tuntut aja ganti. Emas begitu saja, tetap sah pernikahan. Karena bukan bagian daripada rukun pernikahan. Nah, ini adalah masalah mahar. Dan jangan sampai ada satu keyakinan bahasanya mahalnya mahar karena mulianya seorang perempuan, bukan. Atau ringannya mahar lalu perempuan menjadi murah, oh tidak. Bahkan kami selalu menghibur, mudahkan dalam urusan pernikahan, baik laki atau perempuan. Jangan dipersulit. Daripada harus menikah dengan biaya foya-foya ratusan juta dan sebagainya. Alangkah indahnya jika itu adalah untuk menyantuni fakir miskin dan seterusnya. Seperti itu. Jadi, permudahlah. Ini urusan mahar. Dan karena nanti bicara di saat ada masalah perpisahan, perceraian. Karena seorang laki-laki sudah menikahi seorang perempuan dan memberikan mahar, maka hak pernikahan adalah di kaum laki-laki. Hak mencerai. Tidak boleh perempuan mencerai seenaknya. Oh, sudah dikasih mahar, enak. Habis nikahkan, nyeraikan sendiri-sendiri. Nanti kacau nanti. Sudah maharnya 100 juta. Habis nikah sehari, nyeraikan dirinya nikah sah. Maka nanti kalau ingin minta cerai, namanya khulu. Dia yang bayar gantian. Untuk bisa melepas dirinya dari ikatan pernikahan. Nah, jadi, mahar adalah sesuatu ketentuan yang ada dalam syariat yang harus dipenuhi. Dan bukan menunjukkan tentang mulia, tidak mulianya seorang perempuan. Nggak ada hubungannya dengan itu semuanya. Dan kalau orang minta mahar tinggi bukan karena matre, tapi barangkali kurang paham begitu saja. Bisa juga matre memang. Akan tapi tidak boleh kita juga serta-merta mencaci siapapun. Tidak, hanya himbauan kami adalah bagaimana pernikahan menjadi mudah. Kalau ternyata di sebuah kampung ada tradisi harus ngadain mahar besar-besaran, ya mungkin seorang suami tidak punya, ya mertuanya yang ngasih dulu. Hei calon mantuku, masa maharmu cuma 5.000 rupiah, sinilah tak kasih duit ya. Nanti maharnya 5 juta. Yang ngasih mertuanya, enak bagus tuh. Enak banget itu. Jadi dipermudahlah pernikahan, hai hamba Allah. Untuk buka pintu halal. Untuk mendapatkan kehalalan yang penuh berkah. Jika dimulai dengan kemudahan-kemudahan di awal, maka itu tanda kemudahan-kemudahan di berikutnya. Sebab seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan yang banyak tuntutan di awal pernikahannya, terkesannya dia telah membeli istrinya. Sehingga dia akan, sudah saya beli, mau apa lagi. Sehingga, mungkin setengah hati di saat harus melepas istrinya untuk mengabdi kepada bapak ibunya. Coba. Kenapa? Waktu nikah saja saya dihabisin, habis-habisan kok. Sekarang panggil-panggil. Yang sayang aku sakit temen nih. Nggak. Loh kan? Jadi kurang ajar semuanya. Padahal nggak begitu dong. Hidup indah rumah tangga. Seorang istri izinkan dia untuk pergi kepada orang tuanya kalau dia dibutuhkannya. Seperti itu. Syukran kasiran Bu ya atas penjelasannya. Baik, kita akan kembali namun setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di program spesial Halaqoh Fajar.